Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد معاشر المسلمين أعزنا الله وإياكم. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu beberapa tentang sifat-sifat dari jenis-jenis syurga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala persiapkan bagi para muttaqin, yang apabila dilihat secara ruang lingkup yang lebih luas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan untuk para hambanya 4 jenis surga, 2 jenis dari emas yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rahman, dan mereka adalah orang-orang yang mukarrabun. Adapun 2 jenis syurga yang lainnya adalah syurga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahannya dari perak, dan mereka ashabul yamin yang akan masuki syurga tersebut. Fanas'alullah Subhanahu wa Ta'ala ayyaj'alana minas salihin al-muttaqin. Dan telah kita sebutkan pula pada pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan dan mengistimewakan syurga Firdaus yang diperuntukkan bagi mereka-mereka orang-orang yang terpilih dari kalangan para nabi dan rasul, para syuhada, para siddiqun, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan menyempurnakan penciptaan syurga Firdaus dengan tangannya Azza wa Jal. Lalu setelah itu beliau mengatakan rahimahullah Ta'ala, wa bihadza fuddilat jannatu 'adn 'ala sa'iril jannat. Maka dengan inilah diutamakan syurga Aden itu di atas seluruh syurga-syurga yang lainnya, yaitu syurga Firdaus. Diutamakan, disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan kebun-kebun yang terdapat di dalam syurga tersebut dengan tangannya. Kama faddala bihi Adam 'ala sa'iril bashar, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutamakan Adam alaihissalam di atas seluruh manusia, dari sisi bahwa Allah Azza wa Jal menciptakan Adam alaihissalam dengan kedua tangan beliau, dan ini merupakan keistimewaan, satu kelebihan yang dimiliki Adam alaihissalam yang tidak dimiliki oleh al-jin. Tidak dimiliki oleh iblis. Lakinna al-jahmiyya alladhi yunkiru an yakuna lillahi yadun. Akan tetapi kaum Jahmiyah, salah satu di antara kelompok yang sesat, yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat, diingkari semua sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di antara yang mereka ingkari adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Mereka mengingkari itu dengan alasan bahwa kalau kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk-Nya. Sebagaimana makhluk mempunyai tangan, maka demikian pula Allah maka apabila dikatakan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, berarti menyamakan.